I don't have any more energy. Kamu gak perlu ngapa-ngapain. Cukup aku yang datang ke sana, ya? I don't have any more energy for us, Rizky. Oke. Kita bisa bicarakan ini setelah aku ke sana. Look, I've made my decision. Goodbye. Aisyah. Tuhan tolong jaga dirinya di sana.